Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azana wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukanlah Allah Subhanahu wa taala di majelis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokah, pahala yang berlimpah dan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dihitung sebagai kebaikan, amal soleh, dan bermanfaat untuk dunia, agama, dan juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir, masih kita pada pembahasan al-af'alul mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni, yaitu pada fi'il madhi dan juga fi'il amr dan juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan juga nun inas. Tamrin sudah dikerjakan belum? Yang belum ya, halaman 31. Nah, kita masuk pada tamrin pada halaman yang ke-31. Di situ muallif memberikan latihan kepada kita, tentu untuk memperkuat pemahaman yang sudah disampaikan berkaitan dengan fi'il-fi'il yang mabni. Ala madza tubna hadhil af'al? Ala madza tubna hadhil af'alu? Di atas apa tubna dimabnikan hadil af'alu fi'il-fi'il berikut ini? Di atas apa dimabnikan fi'il-fi'il berikut ini? Jadi tubna itu bentuk fi'il majhul, kan bentuk fi'il mudhari yang majhul, sehingga dibaca tubna. Sehingga kemudian butuh dia maf'ulun bihi, maf'ul bihinya adalah hadihi. Kemudian af'alu, al-af'alu nanti badal. Nanti insya Allah akan sampai pembahasannya. Sehingga di situ dibaca al-af'alu, bukan af'ala ataukah al-af'ali. Termasuk dari badal, nanti akan ada pada pembahasan fi'il-fi'il yang marfu', yaitu ada pada pembahasan naibul fa'il. Malah apa orang ngerti. Nah, nanti ada saatnya. Habis ini nanti pada halaman yang ke-34 yaitu marfu'atul asma, fi'il fi apa? Isim-isim yang marfu', ada fa'il, ada naibul fa'il dan seterusnya di situ nanti. Intinya di sini kita disuruh menentukan fi'il-fi'il berikut ini mabninya itu di atas apa? Mabninya dengan apa atau di atas apa? Baik. Yang pertama adalah jalasu. Ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi mudhari' amr. Fi'il madhi. Karena artinya mereka telah duduk. Mereka telah duduk. Jadi jalasa, jalasa, jalasu. Nah, ini yang jalasu. Berarti ini fi'il madhi mabni di atas apa? Di atas dhammah. Nah, mabniun ala dhamm. Nah, pada halaman yang ke-30 itu yang binaul madhi yang nomor 2, mabnun ala dhom. Sehingga di situ ada gitu kan jalasu gitu. Jalasu. Jadi kalau jalasa itu madi mabni al-fath. Kemudian kalau jalasa itu apa? Mabni atas apa? Al-fathi. Kalau jalasu, ini mabni al-dom. Kemudian khoroju, ini sama. Khoroju, jadi khoroja, khoroju, kan gitu. Ini mabni di atas apa? Di atas dom. Mabni ala dom. Ini fi'il madi. Berikutnya, zahaba. Mereka berdua telah pergi. Ini yang kita katakan apa mabniun ala alal fathi. Jadi zahaba terus nanti zahabu, itu tasrifannya. Zahaba zahabu. Ini mabni ala alal fathi. Kemudian idhaba, ini baru fi'il apa? Fi'il amr. Idhaba. Berarti ini fi'il amr yang maknanya pergilah kalian dua orang. Pergilah kalian dua orang. Berarti ini fi'ilun amr, fi'ilul amri, mabniun ala, mabni di atas apa? Di atas sukun, fathah, atau apa? Nah, ada pendapat lain. Ada empat kemungkinan, sukun, hadfun nun, fathah, atau hadful akhir. Itu mabni ala hadfin nun. Antum melihat dalam 30 yang binaul amr yang nomor 2. Itu mirip contohnya situ uktuba. Itu fi'il amr uktuba. Hadfun nun. Nah. Berikutnya jalasna. Nah, ini mabni di atas apa? Atas sukun, jelas nih. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Jalasna. Jalasata, jalasna. Berikutnya adalah yajlisna. Nah, ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Yang dia bersambung dengan apa? Nunul inas. Nah, berarti ini mabniun ala sukun. Jalasna, ya jenisna. Karena di pembahasan sudah ada ya jenisna. Berikutnya ukhrujanna. Ukhrujanna, pergilah kalian wahai banyak perempuan. Ukhrujanna, ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr yang ini mabni ala apa? Alal fathi. Ukhrujanna. Kalau dalam pembahasan kemarin, uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Berikutnya irji'i, ini fi'il amr. Kembalilah engkau wahai satu orang perempuan. Siapa yang tahu ini mabni di atas apa? Hadfun nun. Sama seperti apa? Idhabi. Roja'na. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti mabniun ala sukun, sama dengan jalasna. Zahabata. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Mabniun alal fathi, sama dengan katabata. Itu. Kata bata, kalau ini zahabna. Berikutnya kharajat, dia satu orang perempuan telah keluar. Ini mabnyun ala madza? Alal domah, mana enggak ada domahnya. Imma antum katakan fathah, imma antum katakan sukun. Nah, tapi ini yang benar adalah ala alal fathi. Nah, karena ada dalam pembahasan kemarin ada katabat, jadi taknya itu bukan bagian dari fi'il. Ukhruja, ukhruja, pergilah oleh kalian dua orang. Hatu, hatun non. Jadi semua latihan di sini sebenarnya sudah ada contohnya di pembahasan. Ada yang fi'il madi, fi'il amr, ataukah fi'il mudore yang bersambung dengan nun toket atau nunul inas. Semua sudah ada, tinggal kita melihat di pembahasan yang telah lewat. Kita lanjutkan halaman yang ke-32. Ini termasuk pembahasan yang penting, terutama nanti berkaitan dengan isim dhamir. Disampaikan di sini oleh muallif al-ismu. Nah, sekarang kita balik lagi membahas isim. Setelah beberapa halaman itu fi'il, sekarang kita kembali membahas tentang isim. Isim itu ada dua macam. Yang pertama adalah isim dhohir, yang kedua adalah isim dhamir. Ada isim dhohir, ada isim dhamir. Kemudian isim dhamir itu ada dua macam. Dhamir muttasil dan ada dhamir mungfasil. Saya ulangi, isim itu ada dhamir, ada yang dhamir. Dhamir itu bisa jadi muttasil, bisa jadi mungfasil. Kemudian yang muttasil itu ada dua, ada yang barizun, ada yang mustatirun. Baris itu nampak, mustatir itu tersembunyi. Nah, kalau dhamir itu kata ganti. Muttasil itu bersambung, mungfasil itu terpisah. Nah, untuk memudahkan pemahaman, dhamir itu kata ganti, kalau muttasil itu bersambung. Kemudian mungfasil itu apa? Berpisah. Itu cara bahasa ya. Baris itu yang nampak, barizun. Ada bentuknya di lafaz. Adapun mustatir itu yang tersembunyi. Tidak ada bentuknya di lafaz. Yang mustatir ada dua, ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Nah, yang jawazan itu secara bahasa boleh saja dia sembunyi. Adapun wujuban dia harus disembunyikan, namanya mustatir wujuban. Nah, itu secara arti bahasa. Nah, dan ini pembahasan yang penting karena banyak sekali nanti keluar di dalam Al-Quran maupun pula dalam hadis maupun di pembahasan kita para ulama. Kita baca satu-satu pengertian dari masing-masing bagian dari isim ini. Al-Zahiru, adapun isim yang zahir, huwa madalla ala musamman, adalah isim yang menunjukkan nama sudah tertentu atau nama. Contohnya Muhammad, Hasan, daftar. Muhammad nama orang, Hasan nama orang, daftarun buku tulis, dan 9 macam isim yang sudah kita pelajari. Nah, baik itu isim mufrad, musanna, jamak dan seterusnya, itu masuk pada definisi isim yang dhohir. Masuk pada pembahasan isim yang dhohir. Jadi ini dhohir ini kalau mau dirinci lagi, isim mufrad, isim husana, jam mudzakkar salim, jam muannats salim, jam taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan juga apa? Ismul ladzi la yang sharif. Ismul ladzi la yang sharif nanti ada pembahasan lagi. Balik lagi. Nah, kembali lagi ke nama halaman 13. Adapun dhamir huwa mada manaba an dhahirin. Isim dhamir adalah isim yang mengganti, isim yang mengganti dari isim dhahir. Jadi ini pengertian dari dhamir adalah kata ganti. Dan tergantung kata gantinya itu muannas atau mudzakkar, demikian juga mufrad ataukah musanna ataukah jamak. Misal contoh ana. Ana artinya saya. Anta engkau. Ini kan untuk mengganti satu orang, ya kan? Kemudian laki-laki, jumlahnya satu, nah, mudzakkar muannasnya dia mudzakkar, dan ini mengganti mukhatab yang diajak bicara, anta. Kemudian huwa, dia, satu orang laki-laki, dan hum, mereka banyak orang laki-laki. Nah, huwa ini bisa untuk mengganti misalnya Muhammad karena dia satu orang. Hum bisa untuk mengganti jamak mudzakkar salim misalnya al-muslimun, maka kata gantinya dhamirnya adalah hum. Mungkin kita tuliskan aja secara lengkap yang isim dhamir ini. Dari huwa, huma, hum. Atau sudah hafal? Huwa, huma, hum. Kemudian apa? Hiya, huma, hunna. Kemudian apa? Anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Jadi kalau ini bisa dikatakan ghaib, dhamir ghaib atau ghaibah, ini dhamir mukhatab atau mukhatabah yang diajak bicara. Kali mu mutakallim yang berbicara. Orang satu, orang dua, orang tiga. Mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang yang ketiga. Huwa dia satu orang laki-laki. Huma dua orang, bisa laki-laki perempuan atau laki-laki dua atau perempuan dua. Hum tiga orang laki-laki atau lebih. Hiya satu orang perempuan. Huma tadi sudah. Kemudian hun tiga orang atau lebih dari perempuan. Sehingga ini kan merupakan pengganti dari isim dhohir. Huwa untuk mengganti isim mufrad misalnya muslimun. Huma untuk mengganti musanna, muslimani. Hum untuk mengganti mudzakkar salim, apa muslimuna. Muslimun, muslimani, muslimuna. Demikian pula hiya muslimatun, satu perempuan. Huma bisa muslimatani, dua orang muslim. Kemudian hum, hun, jamak muannats salim apa? Muslimatun. Nah, ini diganti dengan dhamir. Kemudian anta, satu orang laki-laki. Engkau. Kemudian antuma, dua orang. Kalian berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Atau dua laki-laki, atau dua perempuan. Antum, apa ini? Tiga atau lebih laki-laki. Kalian. Ini anta, antuma, antum. Kemudian anti, satu perempuan. Antuma, dua laki atau perempuan. Antuna, tiga atau lebih perempuan. Sama untuk mengganti isim dohir tadi muslimatun. Antunna ya muslimatu misalnya. Ana saya, ini laki-laki atau perempuan bisa. Nahnu kami, banyak orang, laki atau perempuan. Ini satu, ini dua atau lebih. Maka nahnu kami. Nahnu muslimuna. Jadi nanti harus sesuai ketika kita menggunakannya. Ana, ana muslimun. Bukan ana muslimani, enggak bisa. Kalau muslimani memakai apa? Nah, nahnu. Atau muslimuna memakai apa? Nah, nahnu. Sama ketika mukhatab, ananya ini apa? An, anta. Anta muslimun. Antuma apa? Muslimani. Antum muslimuna. Antuna muslimatun. Jadi ini dhamirnya, ini yang diganti. Paham gak? Ini makanya dhamir itu untuk mengganti isim dhohir. Dhamir untuk mengganti isim dhohir. Jadi yang diganti satu, dua, ataukah banyak, itu menyesuaikan dengan dhohirnya. Jadi pahami? Baik kok. Mencoba. Nah, intinya di sini dhamir yang untuk mengganti isim dhamir itu ada berapa itu? 14, tapi ada yang sama 2. Berarti 12. Tayyib. Dan yang ini adalah nanti disebut masuk pada pembahasan dhamir munfasil. Nah, nanti akan sampai. Kita baca kemudian yang ketiga. Dhamir, ad-dhamirul muttasil. Dhamir muttasil adalah ma la yubda'u bihi. Dhamir yang tidak bisa dipakai untuk memulai suatu kalimat. Saya ulangi. Ad-dhamirul muttasil, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa untuk memulai suatu kalimat. Nah, maksudnya mala yubda'u bihi, tidak bisa untuk memulai dengan domir itu suatu kalimat. Karena apa? Karena dia mutasil, bersambung dengan fi'il, nah, atau dengan isim juga bisa. Nah, makanya tidak bisa untuk mengawali. Misal contohnya jalastu, aku duduk. Mana domirnya? Tu, itu bersambung dengan fi'il. Maka ini tu ini tidak bisa untuk memulai kalimat tu jalasat, enggak bisa. Tu jalasat. Kalau anu kan sama artinya, tu itu saya, jalasat duduk. Tapi tidak bisa seperti itu. Nah, kata betum, domainnya adalah tum bersambung dengan fi'il. Tidak bisa tum kata bet. Kalau bersambung dengan isim demikian juga, kita buhu misalnya. Kitabnya. Kita buhu. Mana domainnya? Hu. Maka dikatakan dia mutasil karena bersambung dengan fi'il ataukah isim. Hu ini tidak bisa kita katakan hu kitabu. Kitabnya, tapi tidak bisa hu kitabu. Ini dikatakan sebagai pengertian dari dhamir mutasil. Ini. Ya mengikuti di belakang. Semua dhamir mutasil itu di belakang. Selalu di belakang, kemudian apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Apa bersambung, artinya bersambung itu apakah selalu mengikuti fi'ilnya atau memang cara penulisannya itu memang bersambung? Apa keduanya maknanya bersambung? Apa bersambung? Maksudnya bersambung secara tulisan bersambung. Nanti ada kitabu huwa. Seperti ini ada. Ya ini bukan mutasil lagi. Cuman ini nanti pengertiannya bisa dimulai untuk mulai suatu kata kan gitu. Jalasa huwa. Ini bisa. Yang namanya mutasil bersambung secara tulisan dengan isim atau fi'il. Kalau dia tidak bersambung, berarti dia mungfasil. Namanya mutasil, dia nempel. Nah, ya, mengikuti di belakangnya. Nah, makanya nanti akan jelas perbedaan di sini. Jalasa huwa, huwa ini bukan mutasil tapi mungfasil. Kenapa? Karena dia bisa untuk memulai suatu kalimat. Huwa jalasa. Ini yang domir apa? Mutasil. Tidak bisa untuk memulai suatu kalimat. Yang keempat, ad-domirul mungfasil. Domir mungfasil adalah huwa ma yubda'u bihi. Domir yang bisa untuk memulai suatu kalimat. Contoh nahnu, anta, hiya, huma. Makanya nanti ada yang mutasil ini baris, ada yang mustatir. Kalau ini dhamir mutas mungfasil adalah yang bisa untuk mulai suatu jumlah. Nahnu kami. Jalasna misalnya, anta kata beta, anta doroba, hia dorobat dan seterusnya, huma Jadi ini bisa untuk memulai suatu jumlah. Ini namanya dhamir apa? Mungfasilun. Berikutnya pembahasan tentang dhamir mutasil, ada baris dan mustatir. Apa itu baris? Barizun huwa ma lahu suratun fil lafzi. Dhamir yang ada surah, yaitu bentuk pada lafaz. Surah itu nampak, apa bentuknya itu nampak di lafaz. Misal contoh qara'tum. Jadi qara'tum, mana dhamirnya? Tum, itu nampak. Dan dia apa? Muttasilun, ya kan? Jadi ini dhamirun muttasilun barizun. Muttasil dia bersambung, ya kan? Kemudian baris dia nampak. Kemudian qara'tu, mana dhamirnya? Tu. Tu di sini adalah dhamir muttasil. Nah, ternyata ada pengecualian di tulisan, ada yang tidak bersambung secara tulisan tapi dia tetap tidak bisa untuk memulai suatu kalimat. Ternyata ada di tulisan ada yang terpisah. Qara'tu dhamirnya adalah tu, dia dhamir muttasil. Kemudian barizun nampak. Qara'na, na di sini juga dhamir mutasil, tidak bisa untuk memulai suatu jumlah, dan dia apa? Baris nampak. Akan lebih jelas ketika kita membahas yang mustatir, tersembunyi. Al-mustatiru huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak ada bentuknya pada lafaz. Dia ada dhamirnya tapi enggak kelihatan. Delik. Contoh kataba. Kataba ini ada dhamirnya. Apa dhamirnya? Huwa. Jadi di sini dhamirnya adalah dua, huwa dhamirun muttasilun mustatirun. Man di i'rab biasanya langsung dhamirun mustatirun. Biasanya di sini untuk fa'ilnya, pelaku. Kataba pelakunya siapa? Satu orang laki-laki, yaitu huwa. Maka kataba ini fi'il madhi yang dia mu'rab apa mabni? Mabni di atas fathah. Kataba. Saya ulangi, kataba fi'il madhi mabniyun alal fathi. Mabni di atas fathah. Kemudian wa fa'iluhu, fa'ilnya. Di sini ada fa'il, yang namanya fi'il itu harus ada fa'il. Tidak bisa tidak. La yaumil qiyamah. Kenapa? Karena yang namanya satu pekerjaan itu mesti ada yang mengerjakan, kan gitu. Yang namanya suatu kegiatan pekerjaan mesti ada yang mengerjakan. Maka di sini yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan menulis huwa, tapi dia tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, kataba. Demikian juga yaktubu, ini ada dhamirnya yang melakukan, yaitu huwa. Jadi yaktubu ini fi'ilmu mudhari kalau ini. Mabni apa mu'rab? Yaktubu mu'rab. Nah, kalau mu'rab berarti apa i'rabnya yaktubu? Balik mana? I'rabnya apa yaktubu? Fi'il mudhari sayhul akhir. Apa i'rabnya? Marfu, kalau dikatakan i'rabnya itu. Kenapa kok marfu? Karena enggak ada penasab dan penjazm. Sehingga dia marfu. Tanda marfunya dhammah karena fi'il mudhari sahihul akhir kan gitu. Ah. Ketika mi'rab sampai di situ yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. Lianau fi'il mudhari sahihul akhir. Yaktubu adalah fi'il mudhari yang di i'rabnya marfu', tanda marfu'nya dhammah karena sahihul akhir. Maka tidak sampai di situ. Yang namanya pekerjaan harus ada yang bekerja. Yang namanya pekerjaan, yang namanya fi'il harus ada fa'ilnya. Dan nanti fa'il ini bisa jadi kelihatan, bisa jadi tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, nah ini bagiannya di sini. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya, pelakunya dari yaktubu ini adalah domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Kenapa huwa? Karena satu orang laki-laki. Nah, di dalam i'rab, kalau yang mustatir biasanya langsung domirun mustatirun. Bisa jadi nanti takdirnya bukan huwa, bisa jadi hiya kalau kita ganti apa? Taktubu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Takdiruhu iya. Katabat. Ya. Ya. Tak taknis. Katabat. Makanya ini kan masih ada hubungan dengan tasrif fi'il madi kan, yang sudah pernah antum mapal dan sekarang mungkin agak lupa. Kataba, kataba, katabu, itu. Katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Demikian juga yang mudore, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubna, atau yaktubna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Itu semua ada domirnya. Kenapa kok dari dulu enggak disampaikan? Ya karena memang belum waktunya. Ini ada nih, taktubu. Nah, ini taktubu, ini fi'il madhi wa mudhari. Fi'il mudhari. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Semua fi'il madhi, fi'il mudhari itu mu'rab. Kecuali bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Nah, jadi yaktubu fi'il mudhari yang mu'rab. Nah, kemudian apa i'rabnya? Taktubu. I'rabnya marfu, mansub atau majzum? Marfu. Karena tidak ada yang membuat dia mansub dan membuat dia majzum. Susing ora yo apal bulan balen. Orang kalau baru ketemu pertama, kedua, itu kadang lupa namanya atau enggak kenal. Tapi kalau tiap hari ketemu, tiap hari ini lama-lama ya apal. Bosen. Kowe menah ketemu menah wis apal lah karo kowe gitu. Nah. Jadi prinsipnya kalau fi'il mudhari itu kalau enggak ada penasab dan penjazm maka marfu. Gitu. Nah, sekarang ini tanda marfu'nya apa? Karena dia fi'il mudhari sahihul akhir, tanda marfu'nya adalah fat dhammah. Nah, berarti sudah kenal, sudah enggak keliru. Sudah kenal baik berarti. Sudah akrab. Tapi ya bisa dilupa karena enggak lama ketemu. Oh, antum siapa? Antum Fathayo. Bukan, saya itu Dhammah. Oh, saya lahir kok. Iya. Tadi keliru ini. Ini tadi baru membahas Oh, yang mustatir ya. Nah, malah tak tubuh. Nah, ternyata yang uktub belum kita bahas. Uktub di sini juga ada domirnya. Ternyata ini fi'il apa? Fi'il amr. Jadi fi'il amr di situ juga ada domirnya, yaitu di sini domirnya adalah anta. Uktub anta, uktuba antuma, uktubu antum. Uktubi anti, uktuba apa? Antuma dan uktubna. Ya kan? Tasrif fi'il amr halaman berapa? Halaman 21. Uktubi, uktuba, uktubna. Di situ ada domirnya. Domirnya ada huwa, huma dan hum, huwa apa hiya, huma dan hunna. Berikutnya yang ketujuh dari domir mustatir, ada yang jaiz dan ada yang wujuban. Apa itu jaiz? Al-jaizu huwa ma yahullu mahalluhu dhohir. Jaiz adalah domir. Mustatir jaiz adalah domir yang yahullu mahalluhu, kedudukannya itu bisa diganti dengan isim yang zohir. Kedudukannya bisa diganti dengan isim zohir. Itu domir yang jawazan. Makanya cuman jawazan, boleh aja disembunyikan. Nah, tapi kalau gak disembunyikan juga gak apa-apa. Gitu. Contohnya adalah kataba. Di sini domir mustatir yang enggak tersembunyi. Domirnya apa tadi? Huwa. Huwa ini bisa diganti dengan isim dohir. Contoh, kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun. Yang tadinya sini ada domir huwa. Ini huwa bisa diganti dengan dohir Muhammad. Yang tadinya ini pelakunya itu huwa, ya kan? Ini bisa diganti dengan dohir Muhammad. Sehingga ketika ada Muhammad yang nampak di sini sebagai pengganti dari huwa, maka huwanya hilang. Tapi kalau ini nggak dinampakkan juga boleh, kataba gitu aja. Ya ada huwa di sini, tapi ini disembunyikan. Nah, mustatir. Nah, ini bisa dinampakkan Muhammad. Cuman harus pilih salah satu. Kalau dia ada Muhammad, maka huwanya ini gugur karena sudah digantikan. Maka saya katakan domirnya ini huwa digantikan isim dohir, yaitu Muhammad. Di belakang. Kalau di depan Muhammad katabah, ini bukan pelaku dari katabah. Walaupun secara makna ini memang pelakunya Muhammad katabah, Muhammad menulis. Tapi ini nanti dikatakan fa'ilnya adalah huwa. Nah, tapi huwa ini adalah Muhammad, kan gitu. Takdiru huwa ya'udu kembali pada Muhammad. Secara makna sama. Nanti ini baru lihat pertama, nanti kenalannya nanti ya. Karena nanti kedudukannya beda, kataba Muhammadun dengan Muhammadun kataba. Kalau ini sebagai fa'ilnya, pelakunya ini memang mengganti dari huwa. Contoh lain, yaktubu. Bisa yaktubu. Yaktubu. Mana fa'ilnya? Huwa. Bisa diganti dengan dhamir yaktubu Muhammadun. Kalau yang berikutnya itu taktubu. Taktubu. Ini ada dhamirun mustatirun. Ada dhamir yang tersembunyi. Apa di sini? Kalau taktubu? Iya. Taktubu. Taktubu. Dhamirnya adalah apa? Hi. Iya, satu orang perempuan. Tapi ini bisa diganti dengan isim dhohir. Yang cocok adalah Fatimatu misalnya. Karena dia apa? Mu'annas perempuan. Tidak bisa dia diganti dengan Muhammad. Atau dia diganti dengan Fatimatani. Tidak bisa. Karena apa? Karena hi. Ia harus satu perempuan. Bisa nanti dua ketika memang dhamirnya itu dua. Misal, yaktubu, yaktubani. Yaktubani. Di sini ada dhamir yang mustatir, yaktubani. Apa dhamirnya? Huma. Karena mereka dua orang laki-laki sedang menulis. Ini huma ini kan tersembunyi. Bisa diganti dengan isim yang dohir. Misalnya apa? Muhammadani. Atau muslimani. Yang menunjukkan makna dua. Nah, bisa. Yang ini huma kan ya. Kalau dia hum yaktubuna apa domennya sini hum mereka. Nah, ini baru muslimuna yaktubuna muslimuna. Ya jelisuna muslimuna. Nah. Adapun yang wajib mustatirun wajib atau wujuban adalah ma la yahullu mahalluhu mahallahu adh-dhahir. Dhamir yang kedudukannya itu tempatnya tidak bisa digantikan dengan isim dhahir. Misalnya contoh uktub tulislah taktubu naktubu taktubu engkau menulis naktubu kami menulis ini uktub kan angta ya kan dhamirnya. Ini tidak bisa diganti dengan dhohir. Taktubu, demikian juga. Engkau menulis. Taktubu ya anta. Naktubu, kami menulis. Tidak bisa diganti dengan apa isim dhohir. Naktubu. Karena ya artinya naktubu kami. Aktubu saya dengan juga tidak bisa diganti dengan isim dohir. Nah ini karena anta. Taktubu dalam artian anta. Taktubu anta. Kalau taktubu ya bisa. Tapi ini taktubu anta. Untuk mutakalim anta taktubu. Wallahu a'lam bissawab. Hmm. masih ada pembahasan satu halaman, setelah itu masuk ke marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fikum.